Ya Ustaz, bolehkah kita membayangkan Allah seperti sesuatu? Maksudnya hanya untuk menambah kekhusyuan kita dalam beribadah. Mohon jawabannya. Subhanallah, membayangkan Allah walaupun tujuannya untuk kekhusyuan, itu hakikatnya nanti akan menyeret kepada kekufuran. Bagaimana tidak? Allah tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh ya pikiran makhluk. Jangankan Anda hendak membayangkan bentuk Allah, Anda membayangkan roh Anda sendiri, Anda tidak bisa. Anda membayangkan jempolnya iblis saja, Anda tidak bisa. Anda membayangkan bentuk malaikat, bagaimana mereka, Anda tidak bisa. Bagaimana Anda hendak membayangkan pencipta Anda yang maha gaib? Maka, ya tidak layak seorang hamba membayangkan Allah, walaupun tujuannya untuk kekhusyuan. Karena tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa. Ya karena Allah maha gaib, dan lebih gaib daripada yang gaib. Ya lebih gaib daripada gaibnya malaikat, daripada gaibnya syayatin. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya cobalah kita tadaburi bacaan-bacaan kita. Ketika kita membaca Al-Quran sebelumnya, kita baca dulu terjemahannya. Kemudian kita fahami. Dari situ kemudian kita bisa timbul kekhusyuan. Kita membayangkan ciptaan-ciptaannya. Memikirkan ciptaan Allah. Sebagaimana dalam hadis, tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah. Dan jangan berfikir tentang Allah. Karena tidak mungkin. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, kita mengagung, membayangkan akan kebesaran Allah melalui penciptaannya yang sangat luar biasa besar. Dan kita tak akan pernah bisa membayangkan Allah selama-lamanya. Karena zat Allah maha gaib dan kita tidak pernah diberitahu oleh Allah tentang hakikat zatnya. Wajib kita imani saja. Ya, Allah. Nah.